seputar hal tersebut yang berasal dari orang-orang Jabriyah dan orang-orang filsafat, berlalu bantahan untuk hal itu. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah berkata di bait syair yang ke-36, وَقَوْلُكَ لِمْ شَاءَ الْإِلَهُ هُوَ الَّذِي أَزَلَّ أُقُولَ الْخَلْقِ فِي قَعْرِ خُفْرَتِ فَإِنَّ الْمَجُوسَ الْقَائِلِينَ بِخَالِقٍ بِنَفْعٍ وَرَبٍّ مُبْدِعٍ لِلْمَضَرَّةِ سُؤَالُهُمْ عَنْ إِلَّةِ السِّرِّ أَوْقَعَتْ أَوَائِلُهُمْ فِي شُبْهَةِ الثَّنَوِيَّةِ في شبهة الثانوية. في شبهة ثانوية مولاي. كتب لي وقولك ده وشابنا نكو لم شاء الإله. Kenapa al-ilah menginginkan? Kalau yang telah berlalu, pertanyaannya, kenapa terjadi kekafiran orang kafir? Kenapa Allah menghendaki terjadinya kekafiran orang kafir dan kemaksiatan orang yang bermaksiat? Nah, di sini diuraikan bahwa bentuk pertanyaan lim sya'al ilah, kenapa al-ilah menghendaki, itu bentuk i'tiraf dari bentuk menentang dan mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan pertanyaan ini huwallazi azalla uqulal khalqi fi qa'ri khufrati. Pertanyaan yang seperti ini, inilah yang membinasakan, yang membuat akal-akal makhluk itu tergelincir, jatuh di dalam lubang neraka. Karena orang-orang majusi, fainal majusa al-qa'ilina bi-khaliqin li-naf'in wa rabbin mubdi'in il-mabarrati. Karena orang-orang majusi itu, siapa orang-orang majusi? Itu orang yang mengatakan alam ini punya dua pencipta. Ada pencipta kebaikan dan ada pencipta kejelekan. Ada pencipta manfaat, ada pencipta bahaya. Mereka orang-orang majusi ini, su'aluhum an illati sirri au qa'at awailuhum fi syubhati tsanawiyyati. Orang-orang terdahulunya dari kalangan majusi, pertanyaan mereka tentang rahasia dari perbuatan itu, inilah yang menjatuhkan mereka ke dalam syubhat tsanawiyyah, ke dalam syubhat mereka menduakan. Iya. Baik. Jadi di sini beliau menyingkap ya dari pertanyaan si penanya. Sekarang dia bertanya, kenapa Allah menghendaki adanya kejelekan? Maka beliau jawab bahwa pertanyaan yang seperti ini, ini pertanyaan yang tidak ada tempat untuk akal di dalamnya. Dan pertanyaan yang seperti inilah yang memasukkan manusia dalam kebinasaan, yang menyesatkan akal-akal manusia, banyak makhluk, sehingga mereka jatuh di dalam kebinasaan, yang ujungnya jatuh di dalam lubang dari neraka. Nah, orang-orang majusi, kenapa mereka tersesat, jatuh di dalam ucapan mengatakan bahwa pencipta itu ada dua, syubhat tsanawiyah, penduaan di dalam yang mencipta. Ketika mereka berkata, kenapa Allah menciptakan kejelekan? Itu dasarnya. Yang mereka bertanya, kenapa Allah menciptakan apa? Kejelekan. Iya. Maka tatkala mereka berkata bahwa kita wajib membersihkan Allah dari penciptaan kejelekan, mereka berkata Maha Suci Allah menciptakan kejelekan, akhirnya pertanyaan mereka itu yang tadinya hanya bertanya kenapa Allah menciptakan kejelekan, itu menjatuhkan mereka ke dalam bid'ah yang lebih besar. Akhirnya mereka mengatakan bahwa alam ini ada cahaya, ada kegelapan, ada pencipta kebaikan, ada pencipta apa? Kejelekan. Iya. Maka demikian pula orang-orang yang mengatakan kenapa Allah menakdirkan kepada kita adanya kekafiran, kemaksiatan, lalu kita disiksa karena berbuat kekafiran dan kemaksiatan. Maka ini pertanyaan mereka ini, inilah yang membinasakan orang-orang Majusi, sama persis. Karena itu pertanyaan ini yang berasal dari orang-orang Qadariyah, yang mereka mempertanyakan kenapa Allah menciptakan kejelekan, mereka mensucikan Allah dari menciptakan apa? Kejelekan. Nah, inilah orang-orang Qadariyah ini dinamakan sebagai Majusi umat ini, sebagaimana syah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Qadariyatu majusiyu hadhihi al-ummah. Orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Iya. Karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan. Karena itu kata mereka, hamba kalau dia berbuat jelek, perbuatan hamba itu kehendaknya sendiri, ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Nah, ini sama persis dengan orang-orang apa? Orang-orang Majusi. Dia buat ada dua pencipta. Iya. Baik. Dan kesimpulan syubhat mereka di sini, mereka ini menyangka bahwa ada kejelekan, atau mereka ada kekeliruan di dalam memahami adanya kejelekan di dalam takdir itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keimanan kepada takdir, beliau berkata, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Jadi disebut takdir itu ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang buruk. Maksudnya bil qadari di sini bil maqdur. Engkau beriman kepada hal yang ditakdirkan, yang baik dan yang buruk. Sebab yang terbagi menjadi dua, baik dan buruk itu adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah. Adapun perbuatan Allah sendiri menakdirkan, perbuatan Allah itu selalu baik, tidak ada kejelekannya. Perbuatan Allah selalu baik, tidak ada kejelekannya. Jelas ya? Maka ini dasar kaidah di dalam memahami. Iya. Jadi sekali lagi dasarnya di sini dalam memahami ada dua. Pertama, bahwa perbuatan Allah menakdirkan, penakdiran Allah terhadap sesuatu, semua perbuatan Allah adalah baik, tidak ada apa? Tidak ada jeleknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang ditakdirkan, hal yang ditakdirkan itulah yang terbagi dua, ada yang baik, ada yang apa? ada yang jelek. Ada yang baik dan ada yang jelek. Nah, kalau kita paham ini, maka begitu membaca hadis wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Takdir di sini, ini bermakna perbuatan Allah atau bermakna yang ditakdirkan? Hah? Bermakna yang ditakdirkan. Sebab yang ditakdirkanlah yang terbagi apa? Dua, menjadi baik atau jelek. Baik, dengan contoh akan lebih jelas. Allah menakdirkan adanya ketaatan. Ketaatan itu baik atau jelek? Hah? Baik. Allah menakdirkan adanya keimanan. Baik atau jelek? Baik. Allah menakdirkan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya orang-orang yang beriman. Itu baik atau jelek? Baik. Iya. Allah menakdirkan adanya kekufuran. Baik atau jelek? Kekufuran jelek. Allah celah kekufuran. Wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekufuran terhadap hamba-Nya. Itu ayat ya. Kefasikan baik atau jelek? Jelek. Maksiat baik atau jelek? Jelek. Wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan. Allah telah membuat dibenci terhadap kalian perbuatan kekafiran, kefasikan dan apa? Kemaksiatan. Iya. Baik. Jadi yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang jelek. Adapun perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah baik. Jelas ini ya? Adanya Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat. Ini penakdiran baik atau jelek? Hah? Baik. Adanya iblis baik atau jelek? Hah? Jelek. Iblis. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Ya. Allah menakdirkan kekufuran misalnya. Ada hikmah Allah di belakangnya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman sementara mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam pengakuan keimanannya dan siapa yang berdusta. Jadi adanya ujian, cobaan, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, ada hikmahnya. Supaya tampak siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Iya. Jelas ya? Jadi kejelekan, kekufuran jelek. Kekufuran itu apa? Jelek. Tetapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya kekufuran, kemaksiatan dan selainnya dari takdir yang jelek itu memiliki hikmah di sisi Allah. Dan perbuatan Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Iya. Semuanya adalah baik. Maka ini dasar kaidah ya, berpijak. Keliru di dalam memahami ini, inilah yang menjatuhkan orang-orang di dalam apa? Penyimpangan. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan Asmaul Husna, nama yang paling baik, sifat yang paling tinggi. Tidak ada di dalam nama dan sifat Allah sedikit pun dari kejelekan, tidak ada. Karena itu tidak boleh menisbatkan sebuah kejelekan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftah ya berucap wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu bukanlah kembali kepadamu. Maka menisbatkan kejelekan kepada Allah Ya. Menisbatkan kejelekan kepada Allah sebagai yang menakdirkannya, ini adalah hal yang dilarang. Tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Sebab semua perbuatan Allah menakdirkan, apa yang ditakdirkan itu baik maupun jelek, semua perbuatan Allah di dalam menakdirkan semuanya baik, tidak ada yang jelek. Karena itu kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Iya. Maka ini dasarnya ya. Jadi dasar kenapa kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, banyak dasarnya. Iya. Di antaranya kandungan dari kesempurnaan Allah. Kandungan dari nama dan sifat Allah, tidak ada kejelekan di dalamnya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, dari segala sifat yang mereka sifatkan. Allah ditanzih dari segala kejelekan. Baik. Adapun sudut yang kedua, bahwa yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang jelek, itu dimaklumi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan ketentuan dan syariatnya. Maka ada yang dicintai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah. Ada yang disyariatkan untuk dilakukan, ada yang disyariatkan untuk ditinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Iya. Maka ini tidak bertentangan. Jelas ya? Tidak bertentangan. Baik. Mungkin ada yang bertanya di sini. Nah, ini dari pertanyaan si penanya juga kandungannya. Iya. Jadi dia bertanya, kenapa Allah menghendaki sebuah perkara, terjadinya perkara, kemudian pada waktu yang sama perkara ini adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Kenapa Allah takdirkan adanya kekafiran? Sedangkan Allah telah berfirman, "Wala yarda li ibadihi al-kufur." Allah tidak meridhai kekafiran untuk hamba-Nya. Jawabannya mudah, berdasarkan yang telah lalu. Iya. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah itu ada dua jenis. Ada yang dikehendaki pada zat-Nya, dan ada yang dikehendaki untuk selainnya. Jelas ya? Untuk selainnya. Jadi sholat, puasa, zakat, ketaatan, itu pada zat-Nya dikehendaki. Iblis kenapa dicipta? Untuk hal yang lain. Dia dicipta sebagai ujian, sebagai cobaan. Ada hikmah di belakangnya untuk hal yang apa? Yang lainnya. Nah, jadi itu cara mudah di dalam memahami. Jadi suatu yang diciptakan oleh Allah, ya, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zat-Nya, inilah yang disenangi, dicintai. Dari yang dicipta untuk selainnya. Kadang dia jelek, tapi dicipta untuk hal yang baik. Untuk maksud dan hikmah yang agung. Iya, jelas ya? Maka ini semakin mengaitkan hubungan antara dua masalah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan kejelekan, menakdirkan adanya kejelekan? Jawabannya, penakdiran tersebut ditakdirkan untuk selainnya. Yaitu, kita kembali kepada kaidah yang keenam. Allah memiliki hikmah di belakang setiap yang apa? Ditakdirkan. Iya. Dan hikmah Allah Maha Agung di belakangnya. Baik. Sekarang kita beri contoh misalnya. Penciptaan iblis. Iya. Iblis ini telah berlalu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Aslul Bariyati. Dia adalah sumber petaka iblis ini. Apa hikmah diciptakannya iblis? Padahal dia adalah sumber petaka, sumber kerusakan yang merusak pada dunia, pada akhirat, pada agama, pada keyakinan, menyebarkan syahwat, syubhat, sebab kesengsaraan, sebab datangnya kemurkaan. Iya. Itu iblis ya. Tapi bersamaan dengan itu, iblis itu adalah wasilah kepada banyak hal yang dicintai dan hikmah-hikmah yang agung. Dengan diciptakannya iblis ini tampak dari nama-nama Allah yang agung, Al-Qadir yang maha berkuasa, yang maha mencipta, Al-Hakim. Allah menciptakan dari makhluk yang berseberangan, ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang tunduk kepadanya, ada yang membangkang, ada yang salih, ada yang tidak salih. Dan ini menampakkan dari apa? Keagungan Allah. Penciptaan Jibril menunjukkan bagaimana keagungan Allah menciptakan hamba yang taat. Dan penciptaan iblis menunjukkan sebaliknya. Dua makhluk yang apa? Yang berbeda. Iya. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah. Menunjukkan kesempurnaan, kemampuannya, kekuasaannya, kepemilikannya, dan kebesarannya. Iya. Kemudian dari hikmah diciptakannya iblis, ini untuk menyempurnakan tingkat penghambaan wali-wali Allah. Iya. Karena dengan adanya iblis ini, ada tantangan, ada mujahadah. Disitulah wali-wali, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, semakin naik jenjang keimanannya. Iya. Sehingga kadang ada yang di jenjang kesabaran, ada yang di jenjang ridha, ada yang naik ke jenjang syukur. Jenjang-jenjangnya bertingkat-tingkat sesuai dengan ujian dan cobaan yang dia terima. Disebabkan karena adanya syaitan iblis ini. Jelas ya? Dari situ tampak jenjang kecintaannya kepada Rabbnya, bertobat, berinabah, kembali kepadanya. Tampak jenjang jihad, berkorban untuk Allah. Bagaimana jenjang dia menghadapi syaitan, itu kelihatan. Jelas ya? Dari diciptakannya iblis, diantara hikmahnya juga, tanpa pengaruh dari nama-nama Allah. Kandungan dan konsekuensinya. Iya. Dialah Allah yang mengangkat, yang merendahkan, menghinakan, memuliakan. Dia maha bijaksana. Iya. Maha tawab, memberi taubat. Ya, kalau tidak ada iblis, siapa yang bertobat? Hah? Semuanya taat, siapa yang bertobat? Tidak tampak dari pengaruh nama Allah yang maha apa? Maha memberi taubat. Jelas ya? Baik. Maka ini diantara hikmah. Kemudian diantara hikmahnya juga akan tampak nanti bagaimana keanekaragaman tabiat manusia itu. Ya. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang buruk, ada yang busuk. Dan sebagainya. Ini dari pengaruh adanya iblis yang diciptai. Nah, dari adanya iblis, perbuatannya mengajak manusia kepada kekafiran tampak tanda-tanda kebesaran Allah. Dibinasakan kaum yang mendustakan para rasul. Tampak kebesaran Allah, diselamatkannya Nabi Nuh dan kaumnya di atas perahu. Tampak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dibinasakannya kaum Ad. Tanpa bagaimana kebesaran Allah dibinasakannya kaum Lut. Jelas ya? Berbagai kebesaran dan tanda keagungan Allah itu tampak gara-gara siapa? Perbuatan iblis ini. Adanya iblis sebagai ujian dan cobaan. Iya. Jadi kalau berbicara tentang hikmah itu banyak sekali. Jadi sekarang kalau ditanya iblis, kenapa dicipta iblis padahal kejelekan? Jawabannya dicipta untuk maksud yang lain. Allah memiliki hikmah di belakangnya. Memang pada zatnya iblis adalah kejelekan. Kita wajib memeranginya kerana dia adalah syaitan. Kepalanya syaitan. Sedangkan Allah telah berfirman, Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu bagi kalian adalah musuh, hendaknya kalian selalu menjadikannya sebagai musuh. Iya. Tapi kalau kita lihat di belakang penciptaan Allah, tampak keagungan, keimanan kepada takdir ini. Besarnya, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya dari kemampuannya subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kesimpulan 3 bait ini, ya, pertanyaan mereka, kenapa Allah menciptakan kejelekan, ini sudah dijawab. Ya, jawabannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama bahwa kejelekan itu Tidak ada di dalam perbuatan Allah. Yang ada kejelekan di dalam apa? Hal yang dicipta. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, menciptakan, tidak ada kejelekan. Semuanya baik. Tapi hal yang ditakdirkan, hal yang dicipta, inilah yang apa? Terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang jelek. Kemudian sisi lain, bahwa adanya hal yang jelek di dalam perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari takdir yang jelek, dari perkara yang jelek itu diinginkan sesuatu yang lain. Allah memiliki hikmah yang besar di belakangnya. Iya. Allah memiliki hikmah yang besar di belakangnya. Dan kalau dilihat pada sisi hikmah itu akan tampak keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait syair yang ke-39, wa anna malahidal falaf wa anna malahidal falasifatil ula yaquluna bil fi'li al qadim bi illati baghaw illatan fil kauni ba'dan idamihi falam yajidu dhakum fadallu bi dhallati. Iya. Kata beliau, sungguhnya orang-orang mulhid dari kalangan kaum filsafat yang terdahulu, mereka berkata bahwa kejadian, mereka berkata bahwa sebab terjadinya alam, ya, ini adalah suatu yang sudah lama, sudah dahulu, perbuatan yang sudah lama. Nah, jadi mereka menghendaki, mereka mencari illah pada kaun, illah pada terjadinya kejadian. Ya. Mereka membahas apa alasan terjadinya alam semesta ini. Falam yajidu dakum, tapi mereka tidak mendapatkan hal itu. Maka mereka pun tersesat dengan kesesatan yang jauh. Iya. Sekarang di sini beliau uraikan dari salah satu sumber kesesatan. Iya. Adalah sibuk di dalam mencari apa illah perbuatan Allah. Dan ini sudah berlalu ya di awal bait syair. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بإلتي. Asal kesesatan seluruh firqah yang telah menyimpang dari manusia itu karena mereka larut tenggelam membicarakan apa alasan perbuatan Allah. Nah, ini orang-orang filsafat seperti itu. Mereka di dalam masalah alam ini, alam ini ciptaan Allah atau dia sudah lama? Mereka mengatakan bahwa alam ini sudah lama, qadim. Iya. Dan dia terus-menerus seperti itu. Iya. Artinya mereka mengingkari keadaan Allah yang menciptakan alam. Jadi alam ini saja ini, mereka bilang ini suatu yang sudah lama, terjadi sudah lama dengan sendirinya. Itu artinya mengingkari adanya Allah. Adanya yang mencipta. Yang mencipta saja diingkari, apalagi para rasul, kitab-kitab. Iya. Tapi karena mereka ini ya, sibuk di dalam mencari hal yang tidak tampak, akhirnya mereka sendiri sesat dan menyimpang di dalamnya. Karena itu pandangan-pandangan orang-orang filsafat itu beraneka ragam di dalam masalah ini. Iya, bertabrakan ucapan-ucapan mereka. Nah, karena itu kesesatan mereka ini betul-betul kelihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Begitu datang para rasul membawa bayyinah, membawa keterangan yang jelas, maka mereka ini gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka anggap bahwa ilmu mereka itu sudah benar. Pengetahuan mereka itu benar. Iya. Maka kejelekan ini selalu menimpa mereka. Dan ketika kebenaran itu datang, dibawa oleh para nabi dan para rasul, diingkari oleh pemikiran filsafat, itu pasti ujungnya kegoncangan. Sebagaimana firman Allah, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan kebenaran. Begitu kebenaran itu datang, mereka dustakan. Maka mereka pun berada di dalam perkara yang centang perenang. Dalam sebuah kegoncangan. Iya. Ini di antara bahaya. Orang yang menyelisihi apa? Orang yang menyelisihi kebenaran. Baik. Maka di sini beliau singgung tentang orang-orang filsafat yang mulhid. Mulhid itu malahida, mulhid. Dari kata ilhad. Ilhad itu orang yang melenceng, miring. Iya. Yang dimaksud dengan ilhad, dia menyimpang dalam keyakinan dan amalannya. Ilhad. Orang-orang filsafat, al-falasifah itu dari falsafah. Nah. Ada yang mengatakan bahwa filsafat ini terdiri dari dua kata. Dia dari kalimat Yunani, dari kata filu, atau dari kata fila. Dan maknanya sama. Filu dan fila itu bermakna dia cinta. Lebih mengutamakan. Dan potongan yang kedua dari kata sufis atau sufia. Jadi filosof atau filosofia. Sufis ini atau sufia itu artinya hikmah. Jadi kalau bahasa umumnya filsafat itu adalah orang yang cinta hikmah. Orang yang mencari lebih mengutamakan hikmah. Jelas ya? Itu kalimatnya. Ya, bagus memang mananya, tapi bukan hikmah di dalamnya. Ya, tidak ada hikmah di dalamnya. Yang ada adalah nikmah. Adab dan kesengsaraan. Waliyadzubillah. Nah. Jadi orang-orang filsafat ini itu pemikirannya beraneka ragam. Ada filsafat orang-orang filsuf Yunani. Nah, ini dasarnya ya. Yang terkenal dengan filsafat itu. Kemudian setelah itu, setelah filsafat masuk di tengah umat Islam, awal mulai masuknya itu di generasi ketiga Hijriah. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Abbasi, Ma'mun, Al-Ma'mun. Nah, di situ mulai diterjemahkan buku-buku filsafat. Maka mulailah masuk musibah ini di tengah umat. Ya, karena bentuk dari filsafat ini, kecenderungannya ini, menanyakan, mencari hikmahnya, mempermasalahkan kenapa, bagaimana, kok bisa, dan sebagainya. Ya. Maka ini pun masuk di tengah umat menjadi musibah dan petaka. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang membanggakan ilmu filsafat di masa ini, itu artinya dia membanggakan kebatilan. Tidak ada kebaikannya dari filsafat. Iya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah dan para imam yang lain sangat benci sekali terhadap ilmu filsafat itu. Iya. Sampai apa namanya, Imam Syafi'i memberi hukum terhadap orang-orang yang belajar filsafat. Kata beliau, hukumku terhadap orang yang belajar filsafat agar supaya mereka ini dipukul dengan terompa-terompa kayu. Kemudian dibawa berkeliling. Dinaikkan ke atas kendaraan, dibawa berkeliling ke kampung-kampung. Ke pelosok-pelosok. Lalu diumumkan kepada manusia. Bahwa inilah hukuman terhadap orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari apa? Mempelajari filsafat. Iya. Di masa dahulu ada orang yang waktu itu belum ada filsafat di masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ada orang yang bertanya mirip dengan pertanyaan orang-orang filsafat. Seperti kejadian Sabiq bin Isl Dia bertanya tentang apa? Tentang ayat wad-dariyati darwan falhamilati wikra. Mushtabihat dalam tafsir. Hal yang mutasyabih dalam tafsir itu yang dia tanyakan, padahal ada yang muhkamnya. Maka ketika didengar tentang sabiq ini, maka Umar pun berkata kepada gubernurnya, ya awal apa namanya rombongan yang sampai ke Medina, awal rombongan yang berangkat ke Medina sudah harus membawa sabiq ini. Maka didatangkanlah sabiq, lalu dicambuk oleh Umar sampai dia pingsan, diobati sampai sembuh, datangkan lagi, panggil lagi tukang cambuk, cambuk sampai pingsan, diobati, dipenjara, diobati, sembuh, datang lagi, cambuk sampai pingsan, penjara sampai sembuh, dihadapkan lagi ke Umar. Umar masih panggil, tukang cambuk. Kata sabiq di keempat kalinya, dia berbicara, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Iya. Tapi kalau engkau ingin yang di kepalaku ini hilang, maksudnya pemikirannya hilang, maka saya sekarang sudah tobat. Diterima ucapannya oleh Umar, tapi dilihat dulu buktinya. Dipulangkan ke negerinya, dilarang ada yang dekat ke dia. Sampai benar tobatnya, barulah seperti biasa. Nah, ini pendidikannya Umar. Kira-kira bagaimana dengan kalau Umar hidup di masa sekarang ini, na'udzubillah. Orang-orang yang menjadikan filsafat sebagai apa? Suatu kepandaian. Saya pernah lewat di sebuah masjid, lewat sholat saya, ada orang lagi ceramah di situ. Ya. Dia apa namanya terangkan sebuah masalah. Ini masalah saya baru terangkan dalil-dalil globalnya saya. Belum saya ulas dari sisi tasawufnya, belum saya ulas dari sisi falsafatnya. Na'udzubillah, dianggap sebagai apa? Ilmu. Kesesatan yang dianggap kesesatan oleh para ulama, dianggap sebagai ilmu oleh sebagian manusia. Para salaf rahimahumullahu ta'ala, iya, mereka sangat keras di dalam mencela filsafat ini. Karena di dalam apa namanya pembahasan filsafat ini terdapat dari bahaya-bahaya yang sangat besar. Ya. Terdapat dari bahaya-bahaya yang sangat besar. Yang pertama di antara bahayanya orang yang belajar filsafat itu akan membuat dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kemudian yang kedua dari bahayanya juga, dia lebih mengutamakan akalnya di atas segala sesuatu. Nah, dan dari bahayanya juga, dia akan gemar mengeritik dari ketentuan-ketentuan syariat. Jadi akan gemar mengeritik dari ketentuan-ketentuan syariat. Iya. Itu di antara bahayanya. Dan di antara bahayanya juga filsafat ini yang menjadikan sebab, ini yang menimbulkan perpecahan, perselisihan di tengah kaum muslimin. Andai kata mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai masalah. Tidak ada perselisihan. Iya. Kemudian dari bahayanya juga, mempelajari filsafat ini, itu artinya menyelisih jalan Nabi dan para sahabatnya. Nah, mereka tidak ada yang mempelajari hal itu. Dan dari bahaya ilmu filsafat ini akan membawa orang yang mempelajarinya kepada keraguan, kegoncangan. Dan dari bahayanya juga, ini akan memasukkannya ke dalam sejumlah pembahasan yang menyesatkannya. Dia sesat di akar pembahasan, bisa-bisa dia sesat lagi di 5 atau 10 cabang pembahasan yang lainnya. Iya. Baik. Dan cukup dari sisi kesesatan juga, dari ilmu filsafat ini, cara memaparkan masalah itu sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Cara memaparkan masalah. Kemarin saya sudah sebutkan ya, kalau syaitan bertanya, siapa yang mencipta begini-begini, akhirnya dia bertanya, siapa yang mencipta Allah? Itu sudah syubhat syaitan. Kalau perintah Nabi, hendaknya dia berhenti. Dia berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kemudian dia berkata, "Saya beriman kepada Allah," dan dia berhenti. Itu perintah Nabi. Tapi kalau orang filsafat tidak. Oh, itu cara menghadapinya. Kita jawab begini, dijawab begini. Ya. Ini artinya dia buat jalan sendiri. Selain jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ilmu ini ilmu yang sangat berbahaya. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, "Wa inna mabadi asy-syarri fi kulli ummatin dawi millatin maimunatin nubuwati bihaudihimu fidakum saru bihaudihimu fidakum sara syirkuhum wa jaa'a durusul bayyinati bifatrati." Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, sesungguhnya pokok-pokok kejelekan pada setiap umat, benih-benih kejelekan pada setiap umat yang punya agama, maimunah, agama yang berkah, nubuah, yang berdisbat kepada Nabi. Maksudnya di seluruh agama, yang merupakan agama para Nabi dan para Rasul, sebab penyimpangan itu, karena mereka larut, bikhawbihimu, mereka larut, tidakum, di dalam membicarakan illah, apa hikmah, apa alasan penciptaan Allah. Sara syirkuhum, terjadilah kesyirikan mereka karena itu. Wa ja'a durusul bayyinati wa fatrati, dan hilanglah di masa fatrah, apa namanya, sirna atau tenggelam dari bayyina itu. Nah, dimaklumi ya bahwa dari masa kenabian ke nabi berikutnya itu kadang diselingi dengan waktu fatrah, masa jahiliyah. Tidak tampak lagi syariat. Ya, hilang dari bayyina. Maka diutuslah Nabi dan Rasul setelahnya. Ya. Kecuali di umat Islam ini. Umat Islam ini kebenaran selalu tampak. Pada setiap masa pasti ada yang menyuarakan kebenaran. Tidak mungkin. Apa namanya? Sirna. Iya. Dan ini dari keistimewaan umat Islam. Baik. Jadi sekarang beliau uraikan di sini sebab penyimpangan dari kaum, dari umat-umat yang menyimpang. Kalau sebelumnya di bait syair yang di awal-awal pertemuan, beliau berkata, wa aslu dalali al-khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu fi fi'li al-ilahi bi'illati. Dasar kesesatan setiap kelompok yang menyimpang di tengah makhluk. Di sini dibicaranya kelompoknya. Kalau di sini pembicaranya setiap umat yang menyimpang. Jadi beliau tegaskan di sini sebab penyimpangan. Dan ini pembahasan penting ya, dari pembahasan yang melengkapi, yang menguatkan. Mungkin saya beri judul, apa sebab-sebab yang menyebabkan adanya manusia menyimpang di pembahasan takdir. Apa sebabnya? Sebab pokoknya ini, satu. Karena mereka sibuk, larut di dalam membicarakan apa alasan perbuatan Allah. Apa alasan penakdiran Allah. Ini dasar penyimpangan yang pertama. Dan ini sudah kita uraikan ya, pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Besarnya penyimpangan ini. Sudah dipaparkan oleh Syekhul Islam. Dari keterangan-keterangan yang menyingkap betapa bahayanya orang yang gemar sering sibuk punya kebiasaan larut di dalam membicarakan perbuatan Allah. Kenapa begini? Kok bisa begitu? Ada apa begini? Ini semuanya adalah sumber penyimpangan. Ya. Dasarnya Allah telah berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah makhluk yang ditanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya apa yang dia kerjakan. Mereka lah makhluk yang ditanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari dasar penyimpangan di pembahasan takdir, tidak dibedakan antara dua kehendak Allah. Ada irada kauniyah dan ada irada apa? Syariah. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Dan lihat ya, ketika tidak membedakan dua irada ini, masuk di dalam berbagai penyimpangan. Banyak sekali penyimpangan. Sampai yang mengatakan kenapa Allah menciptakan, menghendaki terjadinya kejelekan. Nah, ini karena tidak memahami makna apa? Irada kauniyah dan irada syariah. Jadi seakan-akan kalau Allah menghendaki terjadinya kejelekan, seakan-akan Allah cinta kejelekan itu. Padahal tidak seperti itu, tidak mesti seperti itu. Karena irada kauniyah itu tidak bermakna, tidak harus bermakna Allah cinta. Bermakna kehendak Allah yang harus terjadi. Mungkin Allah cintai, mungkin Allah tidak cintai. Dan terjadinya kejelekan, itu irada Allah kauniyah. Jelas ya? Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, dari sebab penyimpangan di pembahasan takdir, adalah mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Iya. Jadi kalau itu jelek di sisi makhluk, dianggap jelek pula di sisi Allah. Ini dari dasar kerusakan. Dia kiaskan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah itu telah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Jadi sekarang si hamba berkata, kalau dia berbuat begini, itu jelek bagi dia. Maka dia kiaskan kemestiannya, Allah tidak boleh menakdirkan ini, bukan takdir Allah, sebab ini jelek juga. Ini gara-gara dia kiaskan. Padahal dia makhluk. Ya. Adapun Allah di dalam perbuatannya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di belakangnya. Sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, keadilannya, rahmatnya, dan hikmahnya. Ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan makhluk. Maka mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk ini dari sumber kesesatan. Dari sumber apa? Kesesatan. Ini dasar ya, hendaknya diperhatikan. Kemudian yang keempat dari penyimpangan dasar ini, ya, adalah masalah at-tahsin wa at-takbih al-aqliyain. Masalah menganggap baik atau menganggap buruk secara akal. Nah, di sini berpencar dua kelompok menyimpang. Ada kelompok Jabriyah dan ada kelompok Qadariyah. Orang-orang Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, mereka berkata akal itu yang menentukan. Itu yang menentukan baik buruknya sesuatu. Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh akal. Yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh akal. Dan mereka mengharuskan itu berdasarkan apa? Berdasarkan akalnya. Diharuskan. Dan ini kerusakannya orang-orang Mu'tazilah. Kalau sebaliknya orang-orang Jabriyah, bahasanya mereka lebih halus ya. Katanya yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek apa yang dianggap jelek oleh syariat. Masya Allah, indah bahasanya. Tapi maksud mereka, akal itu tidak ada andilnya di situ. Kebaikan semata dari syariat. Makanya sesuatu itu, ya, mereka menerima saja. Itu pemahamannya Jabriyah, dia terima saja. Dia seperti hal yang seorang tidak mampu mengerjakannya, Allah yang membuatnya. Dia mengerjakannya. Ini pendapatnya orang Jabriyah. Dari kekeliruan dalam hal ini, itulah sumber penyimpangan. Dan harusnya, di mazhab ahli sunnah, bahwa akal, ya, yang baik dan yang buruk itu, memang Allah yang menentukannya. Tapi akal bisa memahami. Ada kemampuan, bisa melaksanakannya. Kebaikan dan kejelekan sesuai dengan kadar istita'ahnya. Sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sesuai dengan hikmahnya. Itu pendapatnya ahli sunnah. Pertengahan antara dua apa? Dua kelompok. Iya. Maka dasar yang keempat ini yang menjatuhkan banyak manusia di dalam penyimpangan. Dia jatuhkan manusia di dalam penyimpangan. Jadi ini empat sumber penyimpangan. Di pembahasan takdir. Jangan sampai ada yang masuk di dalamnya. Jelas ya? Hendaknya dia menjauhinya. Baik. Kemudian kata beliau. وَيَكْفِيكَ نَقْبًا أَنَّ مَا قَدْ سَأَلْتَهُ مِنَ الْعُدْرِ مَرْدُودٌ لَدَى كُلِّ فِطْرَةٍ. Ya, dan cukuplah sebagai bantahan yang menghancurkan hujjah kamu, wahai orang yang bertanya, bahwa apa yang kamu tanyakan dari udur, dari alasan, itu ditolak pada setiap orang yang punya fitrah. Ya, sekarang kamu yang bertanya, orang yang bertanya, ya, dia kan kasih udur. Saya sekarang kenapa kafir? Kasih saya udur. Kenapa saya kafir? Itu sudah ditakdirkan. Kenapa saya berbuat maksiat? Karena Allah sudah takdirkan. Saya berbuat maksiat. Makanya, harusnya saya tidak disalahkan. Sebab itu adalah takdirku. Nah, ini syubhat mereka. Syekhul Islam di sini masuk. Menjelaskan syubhat pertanyaan. Berhujjah dengan takdir untuk kemaksiatan. Iya. Dan ini umumnya yang dilakukan oleh orang-orang Qadariyah Al-Musbitah, Qadariyah Al-Mujabbirah, dari kalangan Jibriyah. Jadi kalau jatuh dalam dosa, maksiat, oh ini kan sudah ditakdirkan terhadap saya. Dia berhujjah dengan takdir terhadap dosa dan maksiat. Bagaimana cara membantah orang yang berhujjah dengan takdir ini? Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mulai, ya sebenarnya bantahannya dibantah dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Hadis, dari Fitrah. Tapi cukup kata Ibnu Taimiyah, yang membantah, yang menghancurkan hujjah kamu berhujjah dengan takdir, cukup yang menghancurkannya bahwa kamu berhujjah dengan takdir itu bertentangan dengan Fitrah. Cukup itu. Menghancurkan dari pemahamanmu. Kok bisa? Sekarang beliau uraikan sisi-sisinya. Kata Ibnu Taimiyah, "Fa'anta tu'ibu at-ta'ilina jami'ahum 'alaika wa tarmihim bi kulli madammati." Kamu mencela seluruh orang yang mencela kamu. Iya. Dan kamu lempar mereka dengan segala cercaan. Jadi kalau ada yang cela dia, ada yang menghujat dia, ada yang memburukkan dia. Iya. Jelas ya, ada misalnya mencela dengan bahasa na'udzubillah, bahasa yang tidak baik. Bahasa kotor misalnya. Atau dia berkata kamu ini anak zina misalnya. Atau berkata begini dan begitu. Apa yang dia lakukan? Pasti dia akan bantah. Dia balas. Dia celah. Ya, harusnya dikatakan kepada kamu. Loh. Ya, kenapa kamu celah dia? Itu kan sudah takdir Allah. Harusnya begitu kan? Sudah takdirnya Allah. Allah takdirkan dia seperti itu. Kenapa kamu celah dia? Biarkan saja. Ya, tapi ternyata dia tidak seperti itu. Tidak, ini orang kurang ajar, harus dibalas. Iya. Ini orang tidak benar, harus di apa? Dibantah. Nah, berarti dia sendiri yang secara fitrah sudah apa? Sudah menyalahkan dirinya. Sisi lain, kata Ibnu Taimiyah, وَتَنْحَلُ مَنْ وَالَاكَ صَفَّ مَوَدَّةٍ وَتُبَغِدُ مَنْ نَوَاكَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ. Kamu beri kepada orang yang loyalitas kepada kamu, kamu beri cinta yang murni. Kalau bagus loyalnya, bagus juga persahabatannya, bagus akrab kecintaannya. Ya. Tapi orang yang membencinya, orang yang memusuhinya, dia akan benci siapapun orang itu. Dia benci. Ya harusnya kamu kalau berhujjah dengan takdir, ya tidak melakukan itu. Sebab apa? Ya kan semua sudah ditakdirkan. Tidak perlu ada yang dimusuhi, tidak perlu ada yang apa? Dia cinta maupun dia benci. Semuanya sudah ditakdirkan. Nah, wahaluhum fi kulli qawlin wa fi'latin kahalika ya hadha bi arjahi hujjati. Ya, maka keadaan orang yang seperti ini tadi pada segala ucapan dan perbuatannya itu sama dengan keadaanmu wahai penanya. Sama dengan hujjah yang sangat jelas, sama. Ya, tidak ada bedanya. Jelas ya? Tidak ada bedanya. Maka tampak di sini beliau ingin menjelaskan bahwa kamu yang berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat itu menyelisih syariat, menyelisih akal sehat, menyelisih fitrah. Dan kamu itu keras kepala membangkang. Cukuplah yang menghancurkan hujjah kamu adalah pembahasan secara fitrah. Setelah itu beliau ulangi lagi. Ini beliau bawakan dari pendalian lain lagi. Kata beliau, wahabka kafaftal lawma an kulli kafirin wa kulli gawiyin kharijin an mahajjati. Ya. Kata beliau, rahimahullah, maka sekarang, ya, anggaplah seperti itu. Yang seperti kamu katakan. Maka kamu harus menahan, tidak boleh mencela orang kafir. Dan setiap orang yang tersesat keluar dari petunjuk, tidak boleh kamu celah. Dia kafir. Kenapa kamu kafir? Ya tidak usah nasihati, biarkan aja. Itu kan sudah ditakdirkan. Harusnya begitu dia berusia. Tapi kenapa kamu dakwai? Ya. Nah, ini berarti dia sendiri menyelisih dirinya, kan begitu. Ada orang yang menyimpang. Tidak usah, biarkan aja dia menyimpang. Kan sudah takdir Allah. Tapi kenapa dia? Didakwai. Nah, fayalzamuka, fayalzamuka al-i'rad an kulli zalimin 'ala an-nas fi nafsin wa malin wa hurmatin. Demikian pula dia dengan berhujjah dengan takdir terhadap dosa dan maksiat ini mengharuskan dia berpaling dari setiap orang yang berbuat zalim. Ya, kalau ada yang berbuat zalim, apakah dia membalimi jiwa, ada yang membunuh jiwa? Ya. Kan kewajibannya dikisas kan? Ada haknya kalau tidak diambil dia. Ya sudah, kalau dia berhujjah dengan takdir, si pembunuh berkata, kenapa saya dipermasalahkan? Ini kan sudah takdir Allah. Ya. Akhirnya akan begitu semuanya. Ya. Demikian pula harta, dia merampok. Jadi si perampok gampang aja, dia begal aja orang di jalan. Begitu ditangkap polisi, Pak polisi ini sudah takdir Allah. Ya. Kenapa saya ditahan? Nah ini, lihat ya rusaknya pemahaman yang seperti ini akan membuat agama ini jadi permainan. Ya. Sama dengan dia berzina, dia memperkosa anak orang. Ketika dihukum, ditegur, loh ini kan sudah takdir Allah. Sudah terjadi. Ya. Berhujjah dengan takdir. Kemudian kata beliau, wala taqdaban. Wala taqdabanna yawman ala safikin daman wala sarikin malan li sahibi faqati. Maka jangan sekali-sekali, jangan di suatu hari manapun kamu marah kepada orang yang menumpahkan darah, orang yang mencuri harta, harta milik orang yang kekurangan. Tidak boleh kamu marah. Wala syatimin irban masunan wa in ala. Tidak boleh kamu ya, marah kepada orang yang mencela kehormatan orang yang terjaga. Kalau ada yang berkata kamu anak zina, kamu perempuan pelacur, kamu begini dan begitu, tidak boleh kamu marah. Bagaimanapun celaannya. Wala nakihin farjan ala wajhi gibat giyati ala wajhi gayyati. Dan tidak boleh marah juga terhadap orang yang berzina dalam bentuk kesenangan-kesenangan, orang yang memperkosa. Ya. Itu konsekuensinya. Wala qati'in lin-nasi nahja sabirihim wala mufsidin fil ardi min kulli wajhati. Tidak boleh marah pula kepada setiap orang yang merampok di jalan. Ya. Atau orang yang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun, tidak boleh dia marah. Kan sudah takdir Allah. Dikembalikan ucapannya. Wala syahirin bizzur ifkan wa firyatan wala qadibin lil muhsanati bizinyati. Ya. Tidak boleh pula dimarah orang yang bersaksi dengan kedustaan, kepalsuan. Dengan dusta dan kepalsuan dia bersaksi. Ya. Dia boleh aja berhujjah. Oh, saya kan sudah takdir Allah, saya bersumpah seperti itu. Ada orang yang menuduh perempuan baik-baik, menuduh zina, harusnya di peradilan hukumnya dicambuk 80 kali. Iya. Maka mungkin saja dia berkata, ini kan sudah takdir Allah, kenapa saya dicambuk? Nah, wala muhlikin lil harthi wan nasli adiman wala hakimin lil alamin birishwati. Enggak boleh marah pula kamu kepada orang yang menghancurkan dari hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan, dari pertanian dan hewan ternak, sengaja dihancurkan. Enggak usah marah. Ya, yang hilang sapinya, hancur kebunnya, wah itu kan sudah takdir Allah, enggak usah menuntut ganti, itu takdirnya Allah. Ya. Demikian pula orang yang berhukum dengan rishwah, enggak usah dipermasalahkan. وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبتي. Demikian pula tahan lisanmu, jangan kamu celah setiap orang yang berbuat kerusakan, dan setiap orang yang melakukan kriminal tidak boleh dihukum. Ya, kan begitu kan? Dia mencuri, oh ini saya dengan takdir Allah. Dia berzina, saya dengan takdir Allah. Membunuh, saya dengan takdir Allah. Kalau begitu tidak usah semuanya kamu hukumi. وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفرياتي. Demikian pula mudahkan jalannya para pendusta yang sengaja berdusta atas nama Allah. Ya, kalau ada yang sengaja berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rabbnya, sudah mudahkan saya. Oh, biarkan. Nah, itu kan sudah takdir Allah. Dia ini berdusta. Na'udzubillah ya. Dan ini konsekuensi. Ya. Semuanya. Dari ucapannya berhujjah dengan takdir terhadap maksiat, ini konsekuensinya. Lihat bagaimana hasilnya. Dia sendiri dengan fitrahnya, tidak mungkin dia terima itu. Tidak mungkin. Iya. Wain qasadu idlala man yastajibuhum birumi fasadin naw'i thumma riyasati. Walaupun dia bermaksud menyesatkan orang yang mengikutinya, ya, dengan sengaja membinasakan mereka, kemudian untuk berkuasa. Semua yang seperti itu tidak boleh dia, apa namanya, tidak boleh dia permasalahkan. Biarkan saja, kan sudah takdir. Wajadil anil mal'uni fir'auna ittaga fa'ugriga fil yammi intiqaman bighabbati. Demikian pula, orang yang berhujjah dengan takdir ini, hendaknya dia bela Fir'aun. Ya. Fir'aun yang dilaknat oleh Allah, ditenggelamkan di dalam laut, hendaknya dia kritik Allah. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Kenapa dia, apa namanya, dibinasakan? Bukankah sudah ditakdirkan dia kafir? Harusnya kan begitu. Dia mengkritik Allah nantinya. Demikian pula, wa kulli kafurin musyrikin bi ilahihi. Wa kulli kafurin musyrikin bi ilahihi. Wa akhira tagin kafirin bi nubuwati. Demikian pula hendaknya dia bela setiap orang yang kafir, musyrik kepada Rabbnya. Dan setiap orang yang sewenang-wenang kafir terhadap Nabi, dia bela semuanya. Ka'adin wa namrudin wa qawmin li salihin wa qawmin li nuhin thumma ashabil aikati. Seperti kaum Ad, kaum Namrud, kaumnya Salih, kaumnya Nabi Nuh, ashabul aikata. Ini semuanya kaum-kaum yang sudah kafir dibinasakan. Artinya, mereka ini, ya harusnya tidak perlu dibinasakan. Bela saja mereka. Kenapa mereka dibinasakan? Kan sudah takdir Allah mereka itu kafir. Wa khasim li Musa, thumma sa'ira man ata min al-anbiya'i mujiban lis-syari'ati. Demikian pula debat Nabi Musa dan seluruh nabi yang datang setelahnya. Karena Nabi Musa dan para nabi yang lainnya mengajak manusia mengikuti syariat. Salahkan para nabi itu. Kenapa kalian berdakwah? Biarkan saja manusia kafir, kan sudah ditakdirkan kafir. Salahkan para nabi. Na'udzubillah ya, dari konsekuensinya, lihat. Kemudian kata beliau, ala kaunihim qad jahadun nasa itbagaw wa nalu minal asi balighal uqubati. Apalagi para nabi itu, mereka sudah berjihad kepada manusia yang sewenang-wenang dengan segala bentuk jihad. Orang yang bermaksiat dihukum dengan siksaan, dengan hukuman yang keras. Salahkan para nabi. Kenapa dihukumi? Kenapa nabi, misalnya Nabi Muhammad berjihad memerangi orang-orang kafir Quraisy? Kan sudah ditakdirkan mereka kafir. Iya. wa illa fa kullul khalqi fi kulli lafdhatin wa lahdhati ainin wa taharruki sya'rati. Demikian pula seluruh makhluk pada setiap ucapan dan keadaan, dalam setiap ucapan maupun pandangan mata dan gerakan rambut, wabat syati kaffin au tahatti kudaimatin wa kulli syarakin bal wa kulli sakinatin hum tahta aqdaril ilahi wa hukmihi fama anta fima qad ataita bihujjati. Ya, kata beliau, jadi sekarang sudah nampak jelas kerusakan ucapanmu. Konsekuensinya luar biasa, na'udzubillah, konsekuensi batilnya. Kalau kamu berhujjah dengan takdir, maka secara fitrah itu tampak sekali kebatilannya. Cukup itu yang menghancurkan. Iya. Jelas ya? Jadi itu konsekuensi-konsekuensi batil yang muncul. Nah sekarang, hakikatnya, keimanan yang benarnya, bahwa setiap makhluk itu, pada setiap lafaz ucapannya, pandangan matanya, gerakan rambutnya, genggaman tangannya, langkah kakinya, setiap gerakan, bahkan setiap tenangnya, itu semuanya di bawah takdir Allah dan di bawah hukum Allah. Itu hakikatnya. Sekarang kamu tidak ada hujjah terhadap ucapanmu tersebut. Tidak ada hujjah. Baik, maka ini konsekuensi-konsekuensi yang diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian beliau tambah lagi yang lainnya, konsekuensi lain. Ya. Ya ini supaya tampak jelas ya. Kata beliau, wahabka rafa'atal laum an kulli fa'ilin fi'ala radan tardan li hadhihi al-maqisati fahal yumkinan raf'ul malami jami'ihi anin nasi turran inda kulli qabihati wa tarku uqubati alladhina qad i'tadaw wa tarku al-waral insafa bainar ra'iyati fala tu'manan nafs wa mal bimithlihi wa la yuqaban adin bimithl aljarimati wa hal fi uqul an-nasi aw fi tibaihim qabul liqal an-nadli ma wajhu shilati. Ini beliau bantah lagi ucapan si penanya ini dari sisi lain. Sekarang anggaplah seperti yang kamu katakan, anggap kamu ini seperti yang kamu katakan bahwa kamu ini kafir sudah dengan takdir Allah. Kamu berhujjah dengan takdir terhadap kekafiranmu, terhadap maksiatmu. Tapi mampukah kamu tidak mencela setiap orang yang berbuat seperti itu berdasarkan kias kamu ini? Jadi kalau berdasarkan kias kamu, kaidah kamu, artinya setiap perbuatan yang semisal dengan itu, mampukah kamu tidak mencelanya? Tidak mungkin itu. Pasti dia akan mencela. Ada saja sesuatu. Ya, orang yang berucap itu panggil aja, dekatkan, pukul kanan kiri, tendang, setelah itu bilang jangan kamu marah, itu sudah takdir Allah. Ya, jelas ya. Kalau dia masih waras, dia pasti membalas, membela diri, itu waras. Nah, baik. Dan ini tidak mampu dia lakukan pada setiap hal. Kalau ada hal yang mungkin dia sabar, ya mungkinlah dia sesat sekali sudah, padi sudah, saya sabar saja. Dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya. Jelas ya? Tapi pasti ada hal yang lain yang dia tidak bisa sabar di situ. Jelas ya? Sabar. Dilakukan sesuatu pada diri yang tidak mungkin dia bisa menerimanya. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapannya adalah ucapan yang batil. Fahal yumkinan, apakah mungkin dia mengangkat celaan seluruhnya ya, terhadap manusia pada setiap perbuatan keji yang mereka lakukan? Apakah mungkin setiap hukuman terhadap orang yang melampaui batas itu ditinggalkan? Hukuman itu dua macam. Ada hukuman qadariyah, ada hukuman syar'i. Hukuman qadariyah, uqubat qadariyah, itu berbuat maksiat Allah timpakan dari bencana, dari musibah. Itu uqubat qadariyah. Ada uqubat syar'iyah. Dia mencuri, dipotong tangannya. Dia berzina, dicambuk. Dapat 100 kali, diasingkan setahun, kalau dia belum menikah, kalau sudah menikah, dirajam. Dia membunuh, dibunuh juga. Itu hukuman syar'i namanya. Jelas ya? Jadi mampu kamu meninggalkannya? Demikian pula, tidak perlu manusia itu berlaku adil dengan rakyat. Tidak perlu. Karena itu semua sudah takdir. Kalau ada jiwa, ada harta yang ditelantarkan, dirugikan, dimusnahkan, tidak perlu cari gantinya. Tidak ada boman lagi. Kan sudah takdir. Kalau ada yang melampaui batas melakukan jerima, tidak perlu dihukum. Ya. Jelas ya? Maka di sini Ibnu Taimiyah kembali mengungkap. Sekarang, adakah di akal-akal manusia atau tabiat manusia yang menerima ucapan orang-orang hina seperti ini, yang mengatakan bagaimana saya bisa lepas? Ya. Itu kan mana ucapannya? Mawajul hilati. Saya kalau sudah ditakdirkan kafir oleh Allah, kemudian saya disiksa, bagaimana saya bisa lepas? Siapa yang bisa terima ucapan orang ini setelah hujah-hujah ini tadi? Tidak ada yang bisa menerimanya. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima hal tersebut. Baik. Jadi sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membawakan dari pendalilan-pendalilan akal secara fitrah yang membangkitkan fitrah. Diterima. Kenapa? Sebab yang dibicarai oleh beliau ini orang-orang yang kalau dibacakan ayat-ayat dan hadis mungkin dia tidak terima. Merasa bangga dengan apa? Akalnya. Maka beliau bawakan dari hujah-hujah akal juga yang membuat mereka apa? Tidak mungkin bisa menolaknya. Jelas ya? Tapi kalau dari hujah dari Al-Quran dan Sunnah itu jelas sekali. Bahwa berhujah dengan takdir untuk perbuatan maksiat itu adalah kebatilan yang sangat batil. Iya. Pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah dari banyak sisi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin. Sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyraqna wa la aba'una wa la harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta daaku ba'sana. Orang-orang yang berbuat kesyirikan akan berkata, andai kata Allah berkehendak, kami dan ayah-ayah kami tidak akan berbuat kesyirikan dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Iya, perhatikan ya, kaum musyrikin berhujjah dengan apa? Takdir. Andai kata hujjah mereka ini benar, maka tidak ada ayat setelahnya. Sebab ayat setelahnya Allah berfirman, demikianlah orang-orang itu, orang-orang sebelum mereka juga mendustakan hal yang sama, sehingga mereka semua mendapat siksaan dari kami. Andai kata hujjah mereka benar, tidak mungkin mereka di apa? Disiksa. Maka ini menunjukkan berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan maksiat itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah sebab datangnya siksaan. Sebab datangnya siksaan. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua. Allah berfirman, Rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Allah telah mengirim para rasul. Memberi kabar gembira, memberi peringatan. Supaya tidak ada hujjah lagi terhadap manusia. Tidak ada hujjah lagi bagi manusia terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Ya, para rasul sudah diutus. Menerangkan segala kebaikan. Menjelaskan segala kejelekan. Ya. Kabar gembira sudah diterangkan. Peringatan sudah diterangkan. Nah, untuk apa semua itu? Supaya tidak ada hujjah lagi bagi makhluk. Jangan lagi ada yang berhujjah. Ini sudah ditakdirkan. Tidak ada lagi berhujjah seperti itu. Rasul sudah menjelaskan kepada kalian. Jalan yang benar, jalan yang salah. Kalian sendiri yang memilih jalan yang salah. Kalian sendiri yang memilih kekafiran, kemaksiatan, dosa. Salahkan diri kalian sendiri. Jelas ya? Baik, ini sisi pendalilan yang lain. Sisi pendalilan yang ketiga. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Menunjukkan bahwa ketentuan syariat itu selalu dibatas kemampuan. Selalu dibatas kemampuan. Tidak ada hal yang di luar kemampuan hamba. Iya. Karena itu tidak boleh dia berhujjah. Kenapa saya dihukumi? Padahal saya ditakdirkan kafir, sedangkan Allah telah saya dihukum. Padahal Allah telah menakdirkan saya kafir. Ini tidak bisa dia berhujjah. Karena dia punya kemampuan untuk beriman, punya kemampuan untuk tidak kafir. Ketika dia tetap kafir, maka itu kesalahan dari siapa? Dari dia, diri dia sendiri. Maka ini menunjukkan batilnya berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Iya. Andai kata berhujjah dengan takdir itu adalah boleh, maka penduduk neraka di dalam neraka itu sudah berhujjah dengan takdir. Dalam Al-Quran dikabarkan ya ucapan penduduk neraka. Rabbana ghalabat alaina syikwatuna. Wahai Rabb kami. Kami berada di dalam neraka ini. Karena kesewenang-wenangan kami itu yang mendominasi kami. Diakui dosanya. Ya. Di penduduk neraka juga berkata. Lau kunna nasma wa na'kilu ma kunna fi ashabil jahim. Atau fi ashabil sa'ir. Andai kata kami ini mendengar dan berakal dahulu ketika hidup. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Ada lagi yang berkata ketika di neraka, lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu bukan orang yang sholat, tidak memberi makan orang miskin. Itu disebut semua dosanya. Diakui dosanya di mana? Dalam neraka. Penduduk neraka saja tidak ada yang berkata, ya Allah kenapa saya disiksa? Kan sudah ditakdirkan. Saya berbuat dosa. Tidak ada yang berhujjah seperti itu, penduduk neraka. Kok bisa orang-orang qadariyah lebih jahat daripada apa? Penduduk neraka ini. Nah, perhatikannya dari sisi kebatilan madhab mereka. Baik. Dan banyak lagi ya sisi-sisi lain kalau di ini kan. Apalagi kalau dilihat dari dasar pokok syariat ini. Di dalam syariat ini disyariatkan istighfar, taubat, berjihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, ibadah-ibadah yang agung, dari sabar, dari ridha dan sebagainya. Tidak ada lagi gunanya syariat itu semuanya. Kalau dikatakan, sudah. Saya berhujjah dengan takdir. Saya berbuat maksiat kerana takdir Allah. Tidak ada lagi syariat itu. Maka ini ucapan, betul-betul ucapan yang sangat apa? Ucapan yang sangat mengerikan. Na'udzubillah. Iya. Baik. Di sini ada syubhat mereka. Ada satu syubhat mereka. Mereka berkata, bukankah Nabi Adam berhujjah dengan takdir? Iya. Kan ada hadis. Ada hadis bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat, adu argumen. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau yang menyebabkan kami ini, atau karena dosamulah kami dikeluarkan dari sorga. Dikeluarkan dari sorga. Maka Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau ini Nabi dipilih oleh Allah dengan risalahnya, dengan kalamnya. Setelah itu engkau mencela saya terhadap sebuah takdir yang Allah telah takdirkan terhadapku sebelum saya diciptakan. Maka Nabi berkata, Nabi Adam telah mengalahkan Nabi Musa. Jadi Nabi Adam berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan takdir. Mereka katakan ini dalil kami. Nabi Adam berhujjah dengan apa? Takdir. Dan ini keliru. Ya, pemahaman mereka. Nabi Adam di sini berhujjah dengan takdir dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan musibah yang menimpa. Kan Nabi Musa bukan mencela Nabi Adam terhadap apa? Terhadap dosa Nabi Adam. Ini gara-gara dosamu Nabi Adam. Iya. Karena kami yang berbuat dosa kami dikeluarkan. Tidak. Karena dosa engkau Nabi Adam, kami dapat musibah dikeluarkan dari apa? Sorga. Jadi Nabi Musa mencela Nabi Adam terhadap musibah yang menimpa. Ya, karena engkau Nabi Adam kita kena musibah. Musibahnya apa? Dikeluarkan dari sorga. Maka karena Nabi Adam ya dihujat karena musibah, dia berdalilkan dengan apa? Takdir. Musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah terjadi sebelum apa? Saya dicipta. Jadi bukan Nabi Musa menghujat dosa yang dia kerjakan. Kenapa kamu berbuat dosa? Itu tidak mungkin. Sebab Nabi Adam itu sudah ditakdirkan berbuat dosa. Kemudian yang kedua, Nabi Adam sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa dikritik lagi oleh Nabi Musa? Itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Musa. Jelas ya? Karena itu dari prinsip ahli sunnah, berhujjah dengan takdir itu boleh. Di dalam masalah apa? Pada musibah yang menimpa. Kalau orang kena musibah, dikatakan, oh ini sudah takdir Allah. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Itu sudah takdir Allah dan Allah menakdirkan apa yang dia kehendaki. Tapi di dalam dosa dan maksiat tidak boleh berhujjah dengan apa? Tidak boleh berhujjah dengan takdir. Itu kaidahnya. Jadi saya simpulkan ya, bahwa dari prinsip pokok ahli sunnah, berhujjah dengan takdir itu boleh kalau apa? Pada musibah yang menimpa. Karena itu salah satu kesabaran adalah dia sabar terhadap musibah yang apa? Menimpa. Dia beriman bahwa itu sudah takdir Allah. Ya. Adapun pada dosa dan maksiat tidak boleh berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Sebagaimana yang telah diterangkan. Baik, selesai pembahasan ini ya. Nah, dan di sini saya ingin ingatkan ya secara global. Apa namanya? Baik, masih ada satu pembahasan di sini, kita selesaikan dulu. Dari bantahan juga, orang yang berhujjah terhadap takdir ini dibantah sisi lain oleh Syekhul Islam. Kata beliau, وَيَكْفِيكَ نَقْضًا مَا بِجِسْمِ ابْنِ آدَمْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَكُلِّ بَهِيمَةٍ مِنَ الْأَلَمِ الْمَقْضِي مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ وَفِيمَ يَشَاءُ اللَّهُ أَكْمَلَ حِكْمَتِي وَفِيمَ يَشَاءُ اللَّهُ أَكْمَلُ حِكْمَتِي. Kata beliau, dan diantara hal yang mencukupi engkau wahai penanya sebagai bantahan untuk kamu, apa yang ada di jasad anak Adam. Anak Adam siapa? Anak kecil, bayi. Kalau bayi ini keluar, ya, dia kesakitan atau tidak bayinya keluar? Hah? Saya tanya, bayi keluar kesakitan atau tidak? Kalau dipotong urat anunya, dipotong pusarnya, sakit atau tidak? Ya, sakit. Jelas ya? Karena itu menangis anak bayinya. Dan itu dari sebab tadi, walaupun ada sebab yang lain ya, diganggu oleh syaitan, sebagaimana dalam sebagian hadis. Dari sebagian sebab yang lain. Dan itu dari sebab. Anak kecil, dicubit, menangis anak itu. Padahal dia belum berakal. Iya. Demikian pula orang yang gila. Orang gila kalau dipentungi, nangis juga. Jelas ya? Demikian pula, bahima, hewan. Iya. Hewan tidak ada akalnya. Tapi juga merasa sakit. Nah, semuanya mendapatkan sakit tanpa ada yang bisa menolaknya. Ya, tanpa ada yang bisa menolaknya. Sekarang, ya, ditanyakan kepadanya dulu. Orang-orang yang bertanya ini. Nah, ya, sekarang dari hikmah Allah mengharuskan mereka itu sakit. Padahal mereka ini tidak mukallaf. Bukannya orang yang ada beban syar'i di dalamnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan seperti itu. Iya. Dan pada apa yang Allah kehendaki itu ada banyak hikmah. Kenapa anak ini sakit? Orang gila juga sakit. Binatang sakit. Tidak bisa dia tolak itu. Padahal sebenarnya mereka tidak mukallaf. Allah maha memiliki hikmah di belakangnya. Allah maha memiliki hikmah di belakangnya. Baik. Maka ini sisi lain ya. Yang menjelaskan. Baik. Untuk pembahasan di belakang musibah dan apa penyakit, kepedihan, sakit yang menimpa badan, itu ada hikmah-hikmah besar di belakangnya. Padahal ketentuan menimpa, tapi ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah seorang itu akan tampak penghambaannya kepada Allah dengan dia bersabar. Demikian pula di antara hikmahnya membuat hatinya itu menjadi suci, bersih dari sifat yang jelek. Merasa bangga dari dirinya, senang berbuat kejelekan, dan sebagainya. Iya. Kemudian dari hikmahnya juga, itu menguatkan seorang mukmin. Jadi, sakit yang terus menimpanya, ujian yang terus menghantamnya, itu mungkin saja. Musibah, ujian, penyakit yang menimpanya semakin menguatkannya. Semakin menguatkannya. Demikian pula di antara manfaat di belakang musibah dan penyakit yang menimpa, terkadang dia melihat dari keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kalau dia berkehendak tidak ada yang bisa menolaknya. Subhanallah, ada sebagian orang kadang punya harta. Dengan penyakit yang Allah timpakan habis seluruh hartanya, tidak ada yang bisa menolak. Menunjukkan kebesaran Allah. Dan ini akan membawa seorang hamba semakin merendah kepada Rabb-nya. Iya. Dan musibah dan petaka ini, di antara manfaatnya juga, hikmahnya, membuat dia tulus dalam berdoa. Jujur dalam berinabah kepada Allah. Dan di antara manfaat di belakang musibah dan petaka, ini membangkitkan seorang dari kelalaiannya. Mungkin dia lalai. Ya, begitu kena musibah, langsung dia sadar. Dan ketika musibah menimpa dia juga, akhirnya dia baru mengenal nikmat Allah, kadar afiat. Kalau dia sehat, dia punya harta, punya waktu luang, punya begini dan begini. Waktu dia afiat, baru terasa nikmatnya ketika dia kena musibah. Iya. Demikian pula, di antara manfaatnya bahwa sebagian dari proses sembuh itu perlu dia tahan penyakit. Perlu dia tahan sakitnya. Seperti orang yang dipotong jarinya yang sudah dimakan ulat atau membahayakan anggota yang lainnya, dipotong untuk menjaga yang lainnya. Dia tahan dari sakit untuk menjaga yang apa? Yang lainnya. Di antara hikmahnya juga rahmat bagi orang yang tertimpa musibah. Jadi kalau dia sudah pernah merasakan musibah itu, begitu ada orang yang tertimpa musibah yang sama, akhirnya dia bisa merahmati orang itu sebagaimana dia dulu pernah seperti itu. Ya, dan dari manfaatnya juga secara agama, dia mendapatkan salawat dari Allah, dan rahmat, dan hidayah, sebagaimana yang dimaklumi, digugurkan dosa-dosa dan kesalahannya, dan dari musibah yang menimpa, penyakit yang mendera, seorang hamba bisa memahami rendahnya dunia ini, dan hinanya dunia, tidak ada yang kekal. Ya. Dan diantara manfaatnya juga, seorang hamba mengenal bahwa apa yang Allah pilih, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dan ini dari keimanan kepada takdir, ya. Dan diantara manfaat dan hikmah di belakang musibah adalah seorang manusia mengetahui bahwa akibat dari sesuatu itu hanya Allah yang tahu. Ujung dari sesuatu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian dari manfaatnya juga dia kena musibah petaka, itu menjadi ujian. Sebab orang yang kena ujian lalu dia bersabar, itu dari tanda Allah cinta kepadanya. Tanda Allah cinta kepadanya. Ini juga menunjukkan hikmah Allah. Kadang seorang benci kepada suatu, ternyata itu baik baginya. Dan kadang dia cinta suatu, ternyata itu jelek baginya. Nah, dan banyak lagi ya hikmah-hikmah di belakang hal ini. Dan ini semuanya dari perkara yang menegaskan. Iya. Bahwa seorang hamba itu kadang di belakang hal yang Allah tentukan dia rasakan dari kepedihan, dari musibah, tapi di belakangnya Allah memiliki hikmah yang sangat banyak sekali. Nah, baik, sekiranya sampai sini dulu, insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين